Kota Ambon, ibu negeri tanah Maluku, di pinggir laut tempat kita bersatu. Dari jauh terlihat gunung Salahutu. Beta ingat dahulu beta di situ. Bulan terang menerangi tepian pantai. Bunyi gitar, suara tifa beramai-ramai. Sio Ambon dengan teluk yang indah bermain. Apa tempoh beta lihat engkau lagi. Dari jauh terlihat gunung Salahutu. Beta ingat dahulu beta di situ. Bulan terang menerangi tepian pantai. Bunyi gitar, suara tifa beramai-ramai. Dengan teluk yang indah bermain. Apa tempo beta lihat engkau lagi. Apa tempo beta lihat engkau lagi.